Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, demikian pula talabatul ilmi, insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab atau risalah latifah lil alamah fadilati syekh Zaid bin Muhammad al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kitab Qutuf min Nu'utis Salaf, risalah yang membahas petikan-petikan dari sifat salaf. Sebagaimana kita ketahui, ikhwati fillah jazani Allah wa iyyakum, bahwasanya kaum muslimin dalam menempuh menjalani kehidupan agama mereka berbeda-beda, terpecah, sampai disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 ini disebutkan oleh para ulama, bahkan yang besar-besarnya, belum yang kecil-kecilnya. Dan setiap firqah, setiap kelompok punya metode beragama sendiri-sendiri. Berbeda akidahnya, ya ibadahnya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kulluha finnar, semuanya neraka. Subhanallah, dalam keadaan ini orang beragama, mereka meyakini itu suatu kebenaran, diyakini, diamalkan, bahkan tidak jarang hingga muncul fanatisme buta, pembelaan yang membabi buta. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahida, kecuali satu. Subhanallah. Semuanya semangat menjalani agama. Akan tetapi disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasalam, hanya satu yang selamat. Subhanallah. Waladhi, dialah ketika ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Dalam satu riwayat disebutkan hum jamaah, dalam riwayat lain mangkana ala mithli ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka itu adalah jamaah. Dalam riwayat lain, mereka yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dalam hadis Thaifah al-Mansurah, di antaranya diriwayatkan dari sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari, la tazalu fi ummati ta'ifatun, akan senantiasa ada di umatku satu kelompok. Bahasa beliau alaihi salatu wassalam, ta'ifatun, ta'ifah, ta'ifah itu bentuk mufrad, mufrad itu tunggal, satu, bukan ta'ifatani, bukan dua, wala ta'if, tidak pula ta'if, ta'if itu jamak, banyak. Namun beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan satu. Zahirina alal haq, mereka nampak di atas kebenaran. Mereka menampakkan kebenaran dan mereka menang di atas kebenaran. Mansuratan, senantiasa ditolong. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Tidak memudaratkan mereka orang yang menyelisihinya, tidak memudaratkan mereka orang yang menggembosinya, merendahkannya, menghinakannya. Dihinakan bukan berarti tidak mendapatkan ujian. Bahkan kalau misalkan kita bandingkan antara hadis yang pertama tadi, iftiraqul ummah, dengan hadis Thaifah Mansurah, berarti 73 ini yang disebutkan satunya. Berarti ini satu yang dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi. Berarti menghadapi 72 sisanya. Ya disepelekan, ya direndahkan, ya dihinakan, ya dikucilkan, ila ghairi dzalik, disudutkan, digembosi. Tapi kata beliau alaihi salatu wasalam, ini janji beliau alaihi salatu wasalam, la yadurruhum, mereka tidak memudaratkan mereka. Kenapa? Karena mereka yakin al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu. Jangan kalian sekali-kali merasa ragu. Jangan kamu sekali-kali pun merasa ragu. Kalau kamu mengambil kebenaran itu adalah dari Rabbmu, dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, ya udah, kenapa ragu? Mereka yakin dengan janji Allah, mereka yakin dengan janji Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan merupakan kepastian pertolongan kami atas orang-orang yang beriman. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin, tatkala mereka sabar dan tatkala mereka yakin dengan ayat-ayat kami, yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka bersabar di atasnya, tidak mempedulikan siapa yang menggunjingnya, tidak mempedulikan siapa yang membuat makar kepada mereka. Wa makaru wa makar Allah, mereka bikin makar, Allah bikin makar, Allah membalas makar mereka. Dan orang-orang ini dijanjikan oleh Rasul, zahirina alal haq, mereka senantiasa menang di atas kebenaran. Subhanallah. Mansurotan, senantiasa tertolong, senantiasa ditolong. Senantiasa ditolong berarti yang menolong siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah yakin kepada Allah jalla wa'ala, ikhlas. Semuanya tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Nah, ini khatibil azani Allah wa iyyakum. Inilah yang ditempuh oleh para sahabatul kiram, para sahabat yang mulia, sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, khairun nas, sebaik-baik manusia. Enggak ada lagi generasi terbaik setelah mereka, maksudnya yang di atas melebihi mereka. Manusia terbaik, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Yani para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengikat hidayah, hidayah petunjuk, hidayah apabila seseorang beriman dengan keimanan sebagaimana keimanannya para sahabat. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman sebagaimana keimanan kalian, siapa kalian? Nabi dan sahabatnya. Maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa min fiqhi al-Imam Ahmad rahimahullah, dan di antara fiqih al-Imam Ahmad yang begitu dalam ketika beliau menjelaskan dalam kitab Usul Sunnah beliau, risalah Usul Sunnah beliau. Insyaallah antum sudah belajar nggih. Usul Sunnah al-Imam Ahmad rahimahullah. Kayaknya pernah dikaji nggih di sini nggih. Di awal paling pertama disebutkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah. Perkara pertama disebutkan sebelum perkara-perkara lainnya. Perkara lainnya ada permasalahan qadar, ada qadar takdir, karena ada sekte yang menyimpang dalam permasalahan takdir, dalam permasalahan ru'yatullah, ru'yatul mu'minin rabbahum jalla wa'ala yaumal qiyamah. Orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini juga disebutkan, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang disebutkan dalam kitab beliau Usul Sunnah. Perkara pertama yang disebutkan oleh beliau, Usul Sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Ini diantara kedalaman fikih al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau tidak membahas langsung permasalahan qadar, tidak membahas permasalahan ru'yah atau permasalahan lainnya yang pada saat itu menjadi perselisihan di tengah kaum muslimin, hatta permasalahan Al-Quran yang pada saat masa beliau itu menjadi mihnah, ujian besar. Yani fitnatu khalqil Quran, fitnah ketika pemimpin pada saat itu mengilzam masyarakatnya agar mengatakan, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Beliau alaihi salatu wasalam, beliau rahimahullah al-Imam Ahmad tidak memulai kitabnya dengan pembahasan ini, padahal itu adalah pembahasan yang besar. Namun beliau memulainya dengan usul sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Usul sunnah, pokok sunnah, inti sunnah, pondasi sunnah itu adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam berada di atasnya dan mengikuti mereka. Subhanallah. Jadi beliau seakan-akan dengan ucapan ini khatibil azani Allahu wa iyyakum, permasalahan apapun, baik dalam permasalahan akidah, baik dalam permasalahan muamalah, ataupun permasalahan ibadah, itu diselesaikan. Solusinya, jalan keluarnya, itu kembali kepada apa yang berada di atasnya. Para sahabat Nabi SAW sudah gak perlu banyak, gak perlu banyak debat, gak perlu banyak miro, gak perlu banyak jidal. Kalau ini dikenal dulu di zamannya sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka ambillah. Kalau tidak dikenal, maka tinggalkanlah. Semua permasalahan ikhwati fillah jazakumullahu wa iyyakum, Subhanallah. Beliau memberikan sebuah kaidah yang sangat besar dan sangat bermanfaat menjadi jawaban seluruh permasalahan dalam permasalahan agama. Wa hadza min fiqhihi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan demikian ketika beliau munaqasyah Al-Imam Ahmad, mungkin antum tahu ketika beliau diuji di penjara berapa lamanya, dihukum, Allah yarhamah rahmatan wasi'ah, dicambuk didemikian, tidak dikasih makan, luar biasa siksaan yang beliau dapatkan, azab yang beliau dapatkan, semata-mata gara-gara agar beliau mengucapkan Al-Quran makhluk. Karena kalau beliau sudah mengatakan, maka manusia kaum muslimin akan mengikuti beliau. Tapi beliau bersabar, beliau. Meskipun beliau mendapatkan apa yang beliau dapatkan. Sampai suatu ketika-ketika dipanggil di hadapan khalifah. Kemudian bermunakosyah, munawaroh dengan pentolan Mu'tazilah saat itu. Ibnu Abi Duad. Yang berjidal atau munakosyah, munadharah tentang permasalahan Al-Quran makhluk, keyakinan Mu'tazilah. Al-Imam Ahmad menjawab dengan hal yang sangat mudah. Melontarkan dengan pertanyaan yang sangat mudah. Yang sangat sederhana. Enggak perlu mutar-mutar, enggak perlu. Cuma ditanya, bil makna, secara makna. Apakah dulu Abu Bakar tahu permasalahan ini? Dia mau jawab apa? Kalau tahu, dusta. Jawabannya, enggak tahu. Apakah Umar tahu permasalahan ini? Bahwasanya Al-Quran makhluk. Apakah Umar mengatakan hal demikian? Tidak. Apakah fulan dari para sahabat mengetahui hal ini? Lah kalau mereka tidak mengetahui, kamu dapat dari mana sehingga kamu mengucapkan hal tersebut? Disebutkan, diriwayatkan, khalifah berbalik menutup bajunya, tertawa. Fitnah selama bertahun-tahun gugur dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Dengan pertanyaan yang sangat sederhana dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Oh, subhanallah. Dan inilah ya salafuna soleh. Mereka itulah orang yang membawa agama sejak zaman Nabi alaihi salatu wasalam sampai ila yasyaallah, sampai hari kiamat. Yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam tadi. La tazalu fi ummati ta'ifatun zahirina 'alal haq mansuratan la yadhurru man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Tayyib. Beliau al-alamah al-syeikh Zaid bin Muhammad al-Madkhali rahimahullah mengatakan, kita ulangi, sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, akan tapi kita ulangi dari ini, kemarin kita sempat masuk labas insyaallah. Beliau mengatakan al-babul awal, bab yang pertama dari risalah ini, as-salafu wa bayanu haqiqatihim. Siapa itu salaf dan penjelasan hakikat mereka. Beliau mengatakan as-salafu hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan salaf mereka itu adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Alladzina hadaru asrah, yang menjumpai masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Wa akhadhu minhu hadza dina al-qawim mubasharatan. Menghadiri, mendapati zaman Nabi alaihi salatu wasalam, berjumpa dengan beliau alaihi salatu wasalam, dan mengambil agama ini langsung dari beliau. Belajar agama ini langsung dari orang yang diutus langsung oleh Rabbul Alamin. Sehingga tidak ada pada saat itu kesamaran, tidak ada pada saat itu sesuatu yang menjadi syubhat, kerancuan berpikir, semuanya jelas. Agama jelas. Oleh karena itu, ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, di antara hujjah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tarahimahullah, nah, di zaman Ibnu Taimiyah, fitnah yang besar yang muncul adalah dalam permasalahan asma wa sifat. Asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari mereka dari firaq itu yang menafikan, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kalangan Mu'attilah, Ahlu Ta'til, pengikut Jahmiyah, wa man salaka maslakahum, pengikut Jahm bin Sofwan, dan orang yang menempuh metode mereka, ataupun Musyabbihah, dari kalangan Ahlu Tashbih, yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Mereka menolak sifat-sifat Allah. Mereka beranggapan bahwasanya kalau menetapkan sifat Allah, maka kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karenanya, dan Allah tidaklah sama dengan makhluknya. Akhirnya mereka lari, mereka menafikan sifat Allah. Niat mereka mensucikan Allah, namun justru mereka terjatuh kepada lubang yang lebih dalam, lebih parah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membantah orang-orang demikian, beliau menulis Aqidah Wasithiyah, sampai beliau dihadirkan di hadapan para qadhi qudhat. Nah, untuk mempertanggungjawabkan risalah beliau Aqidah Wasithiyah itu, benar-benar harfan bi harfin, satu huruf demi satu huruf itu dikritisi, dibaca dikritisi, dibaca dikritisi. Oh, di situ dihadiri oleh banyak orang. Mungkin kalau zaman sekarang pendadaran atau apa namanya sidang, baik sidang skripsi atau disertasi atau tesis, itu paling yang uji paling 3 orang. Tiga orang pun berbeda, sangat jauh berbeda tingkat keilmuan manusia zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau ketika Ibnu Taimiyah di sidang di halayak orang-orang yang berilmu, harfan bi harfin, satu huruf demi satu huruf, dijawab oleh beliau luar biasa, sampai beliau mengatakan, aku berikan waktu amhaltu, aku berikan waktu mereka 3 tahun. Fa in wajada fi, kalau mereka mendapati dalam Aqidah Wasithiyah kitab yang saya tulis ini harfan, satu huruf saja, yukhalifu ma'alaihi salaf, menyelisihi yang dulu salaf berada di atasnya, fa'alaya an atiya, maka wajib atasku untuk mendatangkan qaul dari para sahabat, qaul dari para tabi'in, qaul dari madhab Abu Hanifah Hanafiyah, qaul madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Ahlul Hadith, Zahiriyah, Hambaliyah, wajib atas beliau untuk mendatangkan itu semua. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengkritisi beliau. Beliau menang. Subhanallah. Di antara hujah yang beliau bawakan, baik dalam risalah wasitiyah ataupun fatwa hamawiyah yang dengannya beliau dipenjara, permasalahan ikhati filazani Allah wa iyyakum, dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam para sahabat diajari dalam permasalahan istinja, bersuci dari buang air. Apabila dalam permasalahan yang seperti itu saja diajari, tidak tertinggalkan sedikit pun, lalu bagaimana halnya dengan pembahasan asma wa sifat yang itu merupakan usul, yang itu merupakan titik kebahagiaannya seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala? Apakah akan ditinggalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mengajari para sahabatnya? Dengan satu hujah ini saja ya khatifilazani Allah wa iyyakum, runtuh subhat-subhat yang dimunculkan. Ya, tidak jauh berbeda dengan apa yang disebutkan oleh pendahulu beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah. At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iqtida'u bihim. Ghaddan tariya. Para sahabat, salaf, mereka adalah para sahabat yang hadir menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam, belajar ilmu agama langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghaddan tariya, masih hangat-hangatnya. Belum panjang sanatnya. Berbeda dengan kita. Kita sudah sangat panjang sanatnya ya khatiblah. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dulu Muhammad bin Sirin mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dulu orang-orang itu enggak bertanya tentang sanad. Kenapa? Karena percaya. Walakin falamma waqatil fitnah, tatkala terjadi fitnah, qalu samulana rijalakum. Tatkala terjadi fitnah, mereka mengucapkan, sebutkan kepada kami, siapa yang menyampaikan hadis ini kepadamu. Sebutkan rijal kalian. Sebutkan nama-nama guru kalian. Sebutkan dari siapa kalian mengambil ilmu. Kalau dulu tidak ada, langsung mereka berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam, belajar, tidak ada sesuatu yang samar. Sesuatu ingin ditanyakan, bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ada yang ingin tanyakan, langsung bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Betapa banyak hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang muncul dengan dari pertanyaan para sahabat. Ketika bertanya tentang dosa yang paling besar, ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayu dzambi a'zham, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar agar melindungi diri tidak terjatuh padanya? Nabi alaihi salatu wasalam ketika Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau memukul budak perempuannya, jariahnya, dan beliau menyesal ingin dibebaskan. Beliau alaihi salatu wasalam bertanya kepada jariah, aina Allah, di mana Allah? Bisa mak. Jelas gamblang. Beliau langsung, mereka langsung mendapatkan ilmu dari Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itulah mereka disebutkan oleh Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ilman wa amalan, baik secara ilmu ataupun secara amalan. Wa khuluqan wa sulukan, baik secara akhlak ataupun secara akhlak, nah, secara perangai, sifat, tabiat, mereka adalah sebaik-baik manusia. Tayyib. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan, apakah yang berhak untuk mendapatkan julukan salaf itu hanya sahabat saja? Beliau menjelaskan, wa yulhaqu bihim fi istihqaqi hadha laqabil azim wal wasfil jalilil karim, dan diikutkan dengan mereka, disebutkan pula mereka mendapatkan atau mereka juga mendapatkan laqab julukan salaf, atau menyandarkan diri mereka menjadi salafi, mendapatkan sifat yang bagus ini, sifat yang indah ini, sifat yang mulia ini. Sifat yang luar biasa, dipuji, terpuji. Kata beliau, kullu salikin fil iqtida'i bihim radhiyallahu anhum wa nawara maraqidahum walau kana fi asrina hadha au qablahu au ba'dahu ila yaumiddin. Mendapatkan, berhak pula mendapatkan laqab ini setiap orang yang berusaha menempuh, mengikuti, mencontoh mereka. Walau kana fi asrina hadha, meskipun dia di zaman kita sekarang ini. Au qablahu au ba'dahu ila yaumiddin. Atau sebelum atau sesudahnya, sampai hari kiamat. Ketika mereka mengikuti, mereka mencontoh, berusaha sekuat tenaga, semampu mereka. Meniti jejak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka berhak mendapatkan laqab salaf. Mereka berhak mendapatkan sifat ini, sifat yang mulia. Mereka berhak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atau disebutkan oleh beliau, termasuk dalam Ta'ifatul Mansurah, Al-Ta'ifah Al-Mansurah, atau Firqatun Najiyah. Ya, mereka itulah salafi. Wa ala hadzal fahmi alhaq ijtama'at kalimatu ahli ilmi. Dan di atas pemahaman yang benar inilah orang-orang yang berilmu bersepakat dan berkumpul. Oleh karena itu, ikhwati fillah jazakumullahu wa iyyakum, subhanallah. Dimanapun berada, dari manapun, asalnya dari manapun, suku bangsa apapun, atau dari negara apapun, ketika berjumpa dengan seseorang menampakkan dirinya dengan, atau zahirnya menampakkan sunnah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan ketika berbicara diajak, bicara diajak ngobrol, ternyata dia juga merupakan orang yang berusaha meniti jejak para sahabat Nabi, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu seorang salafi. Dari manapun ketika berjumpa dengan saudaranya orang yang seperti ini, itu hatinya itu akan langsung dekat. Kenapa? Karena mereka disatukan dengan satu hal yang sama. Meskipun tadinya enggak kenal. Subhanallah. Dan kemungkinan besar akan berbagi nomor telepon. Berbeda halnya ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum, ketika kita misalkan naik kendaraan umum, kita duduk berdampingan dengan orang-orang awam. Ya, kita ngobrol cuman sekedar ngobrol, apa namanya, di jalan, obrolan perjalanan. Ketika tidak ada kesamaan persepsi, kesamaan pandangan. Kita enggak akan berbeda halnya, kita enggak akan merasa dekat, sedekat dengan orang yang seperti tadi. Itulah sesuatu yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena harta, bukan karena dunia, bukan karena maslahat duniawiyah. Namun karena keimanan. Dan itu yang membuat hubungan itu lebih erat, lebih dekat, dan lebih indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadza al-ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu ini dari setiap generasi, setiap masa, orang-orang adilnya. Orang yang membawa ilmu agama ini, ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan ke generasi berikutnya para sahabat, diwariskan generasi setelahnya. Orang yang mengikuti mereka, yakni salafi itu tadi, mereka adalah orang-orang yang adil. Uduluhu, orang-orang yang adil. Wasarrahu anna man adahum mimman khalafahum bismin aw rasmin aw amalin fa innahu laysa minhum. Dan mereka ahlul ilmi mengatakan, mereka terang-terangan menyatakan bahwasannya siapapun yang selain mereka dari kalangan orang-orang yang menyelisihi mereka, siapapun yang menyelisihi mereka, menyelisihi jalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dengan nama apapun, dengan sifat apapun, dengan amalan apapun, falaisa minhum, mereka bukan dari kalangan salaf. Wa in asha bainahum wa asarahum fi ayami hayatihim, meskipun mereka hidup, dia hidup di zaman yang sama. Hidup di satu zaman yang sama, di situ ada orang yang mengikuti jejak salaf, mengikuti jejak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sisi lain, di waktu yang sama, mungkin dekat, berbeda pemahaman, menyelisihi mereka, menyelisihi jejak para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, laisa minhum. Sampun isa dereng Pak Luman. Belum. 5 menit lagi. Haqqan. Innaku la talibi ilmin munsifin liyashhad. Beliau rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwasanya, dan ini muncul dari orang yang fitrahnya bersih, orang yang tidak apa namanya, orang yang fitrahnya tidak tercampur dengan kejelekan, dan orang yang adil. Subhanallah, dan wahada waqi, dan ini terjadi kata filazani Allahu wa iyakum, haqqan, dan sebuah realita benar. Inna kulla talibi ilmin munsif, setiap penuntut ilmu yang adil, meskipun mungkin bisa jadi lebih luas, tidak hanya penuntut ilmu, tapi dia seorang yang munsif, orang yang adil, menimbang dengan kebenaran, bukan karena kecondongan atau bukan karena kebencian. Liyashhad, hendaknya mereka menyaksikan atau mempersaksikan, anna salaf as-salih wa atba'ahum, bahwasanya salaf salih dan pengikut mereka, orang yang mengikuti jejak mereka, miman waritha ilmahum, dari kalangan orang-orang yang mengambil mewarisi ilmu mereka. Wa nahaja nahjahum, meniti jejak mereka. Hum aghzarun nasi ilman, mereka akan mempersaksikan bahwasanya orang yang mengikuti jejak salaf, mereka adalah orang-orang yang paling kokoh keilmuannya. Wa azkahum sariratan, dan paling bersih batinnya. Gak ada tendensi pribadi, tendensi dunia. Niatnya ikhlas. Ya karena mereka semata-mata mukhlisin lahuddin. Karena mereka semata-mata menjalankan agama, menjalankan kehidupan ini ikhlas karena Allah. Yang menjadikan hati mereka bersih. Gak ada tendensi, gak pengen menang di politik, gak pengen dapat kursi, gak pengen dapat jabatan. Wa'adhamuhum nushan, dan orang yang paling semangat untuk memberikan nasihat. Ya karena mereka mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsih. Mereka ingin orang lain juga mendapatkan kebaikan. Jujur. Mendakwai orang lain, memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Bukan karena tendensi, tapi karena supaya kamu juga bisa mendapatkan apa yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan. Kamu bisa mendapatkan hidayah. Wa'audahuhum tariqatan wa manhajan, dan orang yang paling jelas tariqahnya, manhajnya, metode beragama yang dijalani. Enggak samar, enggak ada kesamaran, enggak ada syubhat, enggak ada, jelas gamblang. Fi kulli babin min abwabil ilmi wal amal, pada setiap permasalahan, pada setiap bab dari permasalahan-permasalahan ilmu dan amalan. Nah, mungkin kita sering ikhati filazani Allah wa iyyakum, ada orang yang awam yang fitrahnya masih bersih. Mungkin komentari antum. Ini sakjane sing beneri agamane kolo. Pernah ndak? Sebenarnya yang bener itu agamanya sampean loh. Tapi dia belum, dia baru menyadari gitu loh. Belum. Ya belum ah, ya namanya orang awam gitu. Kae ngene iki ngene. Sakjane iki sing bener agamamu loh. Cara beragamu, agamane sampean loh. Nah. Kenapa? Ya karena itu dia fitrahnya bersih. Cuman belum mau kalau misalkan diajak, ya udah Pak, ayo Pak, kita anu. Wah, kondisi lah durung siap mungkin kayak gitu ya. Mengkondisilah. Tapi kalau dia menyadari secara sadar, dengan sadar-sadarnya, kalau yang benar itu ya manhaj salaf. Hakata ikhati filazani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, enggak perlu ragu, enggak perlu bimbang, enggak perlu takut, atau enggak perlu khawatir. Yang menolong, yang menjaga agama ini, manhaj ini, akidah ini, metode beragama ini, itu yang menjaga adalah Allah. Hakadza yaqdi bilazani Allahu wa iyyakum. Idhum a'immatul fatwa fi qadayal ummah fi kulli zamanin wa makan. Karena mereka adalah para imam-imam yang memberikan fatwa, para imam-imam salaf ini, orang yang memberikan arahan, taujih, bimbingan di segala permasalahan umat pada setiap waktu dan setiap tempat. Shadaqah rahimahullah. Telah benar apa yang dikatakan beliau rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Nah, enggak ada ulama yang lebih sayang kepada umat ini daripada ulama salaf. Karena mereka orang yang bersih hatinya, enggak ada tendensi ingin kaum muslimin itu bersatu di atas akidah yang benar, di atas agama yang benar, tidak menginginkan perpecahan. Subhanallah, nasihatnya Syekh Rabi itu kalau beliau memberikan nasihat, alaikum bitaqwallah, usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan jangan kalian saling berpecah belah. Gak ada orang yang lebih sayang terhadap umat ini daripada ulama salaf. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini khatibil azani Allah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah, barakallahu fikum.